Alhamdulillah wassalatu wassalam ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumidin amma ba'd. Kaum muslimin dan muslimah jamaah salat maghrib Masjid Al-Asif Pogung Rojo rahimani wa rahimakumullah. Kembali kita lanjutkan kajian Asbab Syahri Sadr, risalah berjudul Sebab-sebab Kelapangan Hati karya Samsuddin Ibnul Qayyim Al-Jauziyah rahimallahu ta'ala, seorang ulama yang wafat pada tahun 751 Hijriah. Dengan penjelasan dari Syekh Muhammad Aman Ibn Ali Al-Jami rahimallahu ta'ala. Kita sampai pada halaman 67 di catatan kaki kutipan perkataan Ibnul Qayyim rahimallahu ta'ala di Al-Wabil As-Sayyib. Ketika beliau menjelaskan hadis yang lewat, bahasanya gambaran orang yang pelit dan orang yang dermawan adalah seperti orang yang memakai jubah dari besi. Beliau mengatakan, dikarenakan orang yang bakhil adalah orang yang tertahan dari al-ihsan, orang yang tidak mau berbuat baik kepada orang lain. Mamnu'an, dia tertahan, tercegah, tidak mau berbuat baik dan berbuat baik kepada orang lain. Maka balasannya sejenis dengan perbuatannya. Maka orang yang pelit, orang yang tidak peduli, orang yang tidak mau berbagi kepada orang lain adalah orang yang sempit dadanya. Dia tercegah dari kelapangan hati. Daiqul atan. Ya, atan artinya as-sabr. Maka dia adalah orang yang sempit sabarnya, sedikit sabarnya. Dia adalah orang yang jiwanya kerdil, sedikit gembiranya, banyak galaunya, baik ham, gham ataupun hazan. Ham memikirkan yang belum terjadi, gham memikirkan yang sedang terjadi, hazan memikirkan yang telah terjadi. Dan orang yang pelit hampir-hampir tidaklah tertunaikan hajatnya, tidaklah ditolong dan tidaklah dibantu apa yang menjadi keinginannya dan cita-citanya. Maka orang yang pelit dan tidak mau berbagi dan tidak suka berbagi dan tidak peduli dengan orang lain. Fawaka rajulun alai jubbatun min hadidin, maka dia adalah seperti orang yang memakai jubah dari besi. Lantas kedua tangannya dikumpulkan di tengkoknya. Kedua tangannya dikumpulkan di belakang tengkoknya. Sehingga tidaklah memungkinkan baginya untuk mengeluarkan baju besi tersebut ataupun menggerakkannya. Dan setiap kali dia ingin membebaskan diri darinya atau ingin melapangkan jubah besinya, maka setiap cincin dari cincin-cincin baju besi tersebut melekat di tempatnya masing-masing. Maka demikianlah orang yang pelit, orang yang bakhil, orang yang tidak punya empati, orang yang tidak punya belas kasihan, orang yang tidak punya kasihan. Maka setiap kali dia ingin bersedekah, maka bakhil yang ada dalam dirinya mencegahnya. Bakhil dalam dirinya mencegahnya. Bahkan seandainya dia bisa bersedekah, maka dia dibuat sedih oleh bakhilnya. Kamu sedekah segitu kebanyakan, wah, harusnya kurang dari itu. Bakhilnya yang membuat dia hazan. Maka dia mengalami hazan, sedih dengan apa yang terjadi. Loh, kenapa kok 50.000? Harusnya kan cukup 20.000 saja. Nah, maka hatinya hazan. Gara-gara apa? Pelitnya. Maka orang yang pelit tadi dikatakan banyak galaunya, banyak hazannya. Mau kemudian sedekah, maka dia tertimpa ham. Wah, ini nanti kalau saya sedekah, gimana nanti besok makan apa, besok bisa beli jajanan apa. Mikirkan yang belum terjadi. Sudah sedekah, maka dibuat hazan oleh ya, oleh bakhilnya. Aduh, kebanyakan. Nah, salah pilih duit itu. Lah itu kan 50 ribu jajar sama 20, kenapa kamu pilih yang 50? Telah terjadi. Telah terjadi. Hazan dengan apa yang telah terjadi. Maka demikian keadaan orang yang pelit. Maka dia ditahan oleh bakhilnya. Fayabqa, sehingga tetaplah hatinya itu dalam penjaranya sebagaimana keadaannya. Lain halnya dengan orang yang peduli dengan sesama, orang yang punya empati, orang yang semangat untuk berbagi, orang yang suka bersedekah. Maka setiap kali dia bersedekah, lapang hatinya. Beda dengan orang yang pelit. Habis sedekah, dia sesali sedekahnya. Itu seandainya berhasil bersedekah. Maka apa yang disedekahkan disesali. Timbul sedih lagi. Namun orang yang jiwanya jiwa peduli, maka dengan bersedekah, dia mendapatkan kelapangan hati, kelapangan jiwa. Ya. Dan lapangannya jiwa itulah sumber bahagia. Wan fasaha, dan lapanglah dadanya. Maka dia seperti digambarkan dengan itisa meluaskan jubah besi yang ada pada tubuhnya. Maka setiap kali luas, lapang dan lapang dirinya atau hatinya, maka semakin kuat gembiranya, semakin besar bahagianya. Maka seandainya tidak ada dalam peduli dan sedekah, tidak ada faedahnya kecuali ini saja, membuat hati gembira, membuat hati bahagia. Maka itu sudah cukup untuk menjadi penyemangat orang untuk rajin bersedekah. Lakana al-abdu, maka tentu seorang hamba hakikon layak untuk banyak-banyak bersedekah dan bersegera untuk bersedekah. Dan Allah Ta'ala berfirman, siapa yang terjaga dari pelit yang ada pada dirinya, dialah manusia yang beruntung. Demikian di surat Al-Hasyr ayat yang ke-9, demikian juga demikian ada juga di surat At-Taghabun. Ya, maka berkenaan dengan pelit ada dua istilah dalam bahasa Arab. Ada yang namanya suhun, orangnya namanya syahihun, bedakan dengan sahihun. Sahihun sehat, syahihun pelit. Huwa rajulun sahihun, dia orang yang sehat badannya. Huwa rajulun syahihun, dia orang yang pelitnya minta ampun. Arti, maka jangan salah ucap syahihun sama sahihun, beda. Ada suhun dan ada bukhlun, ada bakhil dan ada suh. Apa itu suh? Suh itu adalah siddatul hirs, rakus yang hebat untuk mendapatkan sesuatu. Ihfa fitolabih, ihfa semana dengan istiqsa. Mengambil sampai sehabis-habisnya. Mengambil sesuatu sampai ke akar-akarnya. Fitahsilihi, untuk mendapatkan yang dia inginkan. Diiringi dengan jiwa yang rakus. Jasa'ul nafsi alaihi. Maka suh itu adalah pelit dalam bentuk rakus yang luar biasa untuk mendapatkan sesuatu. Rakus yang luar biasa untuk mendapatkan sesuatu. Ketika ini harta, sesuatunya harta, maka dia adalah orang yang habis-habisan untuk mendapatkan harta sekecil-kecilnya sekalipun. Meskipun maka dia semangat sekali mengumpulkan harta, meskipun cuma selisih 100 perak, 200 perak, bo, tidak boleh lepas. Itu rajulun syahihun. Sedangkan orang yang bakhil itu adalah mencegah infak setelah mendapatkannya. Tidak mau berbagi setelah mendapatkannya. Karena dia demikian cinta dengan hartanya, maka dia pegang erat-erat hartanya. Maka yang namanya pelit itu ada syahihun itu sebelum mendapatkan harta, bakhilun itu setelah dapat harta. Sehingga kesimpulannya, hubungan antara suhun dan bukhlun, bakhil itu buah dari suh. Dan suh itulah yang mendorong orang untuk punya bakhil. karena suh itu berkenaan dengan rakus, bakhil itu berkenaan dengan sulitnya keluar, sulitnya berbagi. Dan suh itu satu hal yang kaminun tersimpan, tersembunyi di dalam jiwa, yang kelihatan itu bukhul. Suh itu enggak kelihatan. Orang rakus itu enggak bisa kita katakan mentang-mentang pagi pulang petang itu mesti rakus, belum tentu. Dia enggak kelihatan. Boleh jadi orang yang kemudian enggak susah payah dalam kerja keras, jor-joran dalam kerja, boleh jadi dia syahi. Maka dia sesuatu yang tersembunyi di dalam hati, enggak kelihatan. Yang kelihatan apa? Bukhul. Bukhul itu yang kelihatan. Kalau suhun, enggak kentara, enggak terlihat karena dia tersembunyi di dalam jiwa. Yang jelas, siapa yang bakhil, maka dialah orang yang mentaati suhnya. Dan siapa yang tidak bakhil, dialah orang yang durhaka dengan pelit yang tersimpan dalam hatinya dan dia terjaga dari kejelekannya. Oleh karena itu, dialah manusia yang beruntung. Waman suqa, waman yuqa, suha nafsihi. Siapa yang bisa terjaga dari pelit yang tersimpan dalam hatinya. Faulaika humul muflihun. Hanya mereka orang yang beruntung. Yang lain bukan orang yang beruntung. Dan orang yang dermawan, masih kata Ibnu Qayyim, adalah orang yang dekat dengan Allah. Orang yang dermawan itu dekat dengan manusia dan dekat dengan keluarganya, dekat dengan istrinya. Wa qaribun min al-jannah, dan dekat dengan surga. Ba'idun min an-nar, jauh dari neraka. Lain halnya dengan orang yang pelit, maka dia adalah orang yang jauh dari manusia, jauh dari tetangganya, jauh dari kawan-kawannya. Ba'idun anil jannah, jauh dari surga, dekat dengan neraka. Fajutu rajuli yuhabibuhu ila addadihi. Maka gara-gara dermawan, maka dengan dermawan seorang itu membuat cinta musuh-musuhnya, dengan orang-orang yang tidak suka dengannya. Gara-gara dermawan, maka yang benci jadi suka. Dan sebaliknya, wabukhluhu bi yubaghiduhu yubaghiduhu ila auladihi. Gara-gara pelit, sampai-sampai orang itu dibenci sama anaknya sendiri, bayangkan. Anaknya saja tidak suka, apalagi orang lain, apalagi tetangganya. Anaknya saja tidak suka. Gara-gara apa? Bapak itu pelitnya, enggak karuan. Kamakil, sebagaimana perkataan seorang penyair. Wayudhiru aibal mar'i finnasi bukhluhu. Dan yang menampakkan kejelekan seseorang di tengah-tengah masyarakat kalau dia pelit. Begitu pelit, semua daftar kejelekannya itu kelihatan semua. Nah, begitu dermawan, daftar kejelekan itu jadi hilang. Tertutupi oleh dermawannya. Wayasturuhu, dan aib dan kekurangan kejelekan itu tertutup dari manusia jami'an semua, manakala sakha'uhu, dia dermawan. Ketika ada orang yang dermawan, maka kurang sopannya dimaafkan. Nah, kurang sopannya dimaafkan. Ada berkendaraan agak ngebutnya dimaafkan. Kenapa? Orang dermawan. Coba orang pelit, enggak sopan, udah. Gara-gara dia pelit, enggak sopannya kelihatan sebagai aib. Suka ngebutnya, kelihatan jadi aib. Maka demikianlah sifat manusia. Demikian sifat hidup bersama manusia. Anda dermawan, semua aib itu dimaafkan. Semua aib dimaafkan. Satu hal yang dianggap aib dimaafkan. Enggak kelihatan jeleknya. Begitu pelit, semua yang dianggap jelek kelihatan semua. Maka ketika ada orang hidup di satu kampung, dia tidak bergabung dengan masyarakatnya dalam sebagian budaya yang tidak dia cocoki, tidak tahlilan misalnya. Namun dermawan itu dimaafkan. Tidak datang di acara-acara tadi itu dimaafkan. Kenapa? Kalau ronda bawa kopi, bawa ini macam-macam, wah monggo. Untuk kemudian untuk lek-lekan, dimaafkan. Rapat RT yang lain cuma kemudian wedang kendel, ya. Cuma wedang kendel, rapat RT di rumahnya itu plus bakmi. Nah. Wedang kendel, kemudian gorengan, bakmi, itu enggak datang tahlilan macam-macam enggak apa-apa. Nah. Itu enggak apa-apa, dimaafkan. Kenapa? Dermawan. Itu tidak dianggap aib, meskipun boleh jadi itu aslinya dianggap aib. Begitu dermawan, itu tertutup semua. Ya, itu enggak kelihatan. Non sudah enggak datang, pelit lagi. Wah, udah. Wah, itu keluar semua daftar kejelekannya. Wah, ini enggak nongol, itu enggak nongol, itu enggak nongol. Orangnya pelit, udah. Keluar semua itu aibnya. Atau yang dianggap aib. Ya, maka benar kata ya, sang penyair. Wa yudhiru aibal mar'i fin nasi bukhluhu. Yang bikin kelihatan jeleknya orang di tengah-tengah masyarakat manakala dia pelit. Sulit keluar duitnya padahal banyak. Wa yasturuhu, namun aib, semua aib ini tidak kelihatan. Kekurangan itu tidak kelihatan dari mereka semua. Mereka tidak bisa melihatnya sakhauhu, ketika dia manusia yang dermawan. Manusia yang dermawan. Kemudian nasihat yang lain dari beli, oleh karena itu masih lanjutan, taghatta bi athwa bis sakhai, tutupilah kekurangan Anda atau yang dianggap kekurangan meskipun itu bukan kekurangan. Caranya apa? Bis sakhai, dengan dermawan. Fa innani ara kulla aibin fasakha'u ghita'uhu, maka aku lihat semua aib atau dianggap aib, semua yang jelek atau dianggap jelek itu tertutup oleh kedermawanannya. Anda dermawan, maka yang lainnya itu mudah untuk dimaafkan oleh lingkungan, dimaafkan oleh masyarakat. Itu kata kunci untuk ya, hidup sukses bermasyarakat ini. Punya duit, jangan pelit. Ya. Untuk hal-hal yang mubah, bahkan hal-hal yang baik, ringan tangan. Ya. Ringan tangan. Kemudian boleh jadi bantu dalam masalah orang sakit, atau kemudian cara ronda, atau cara kerja bakti, dan seterusnya. Yang minimal mubah, ya, maka enggak. Tidak pelit, namun dermawan. Maka yang lainnya, kekurangan-kekurangan yang lain sangat-sangat dimaafkan. Sangat-sangat dimaafkan. Itu kuncinya. Waqarin idza qaranta huran. Dan berkawanlah. Ini nasihat yang lain. Tentang masalah dermawan cuma di dua bait yang pertama. Dan berkawanlah jika Anda cari kawan, huran, orang yang mulia. Merdeka di sini artinya bukan hanya merdeka status, namun juga merdeka sifat-sifatnya. Dan orang merdeka itu dalam budaya orang Arab, dia adalah orang-orang yang punya hal-hal yang mulia. Ya, maka berkawan dengan orang yang mulia. Fa innama yazinu wa yazri bil fata qarna'uhu. Karena sesungguhnya indah dan jeleknya seorang anak muda ya, adalah qarna'uhu, kawan-kawannya. Maka yang membuat orang itu jadi orang yang bagus ataukah orang yang buruk, kawan-kawannya. Wa aqlil idza mastata'ta qaulan, dan persedikitlah jika Anda mampu, sedikitlah ngomong, komentar, komen ya, bikin status dan yang lainnya. Ya. Fa innahu idza qalla qaulul mar'i qala khata'uhu. Karena sesungguhnya jika sedikit ucapan seseorang, maka jarang-jarang salahnya. Wa idza qala malul mar'i qala shadiquhu. Inilah dunia manusia. Inilah dunia manusia. Jika sedikit duit seseorang, sedikit temannya. Demikianlah realitanya. Jika sedikit duit seseorang, sedikit temannya. Wadaqat alaihi ardu wa sama'uhu. Maka terasa sempit baginya buminya dan langitnya. Kenapa? Tidak punya duit. maka tidak punya duit, teman sedikit, dunia yang lapang jadi terasa sempit, langit yang luas terasa mau runtuh. Kan? Kenapa? Ya, kanker, ya, kantong kering. Kemudian, wa asbaha la yadri wa inkana haziman aqdamuhu khairun lahu am wara'uhu. Idza al-mar'u lam yakhtar sadiqan li nafsihi fanadi bihi fin nasi hadza jazaohu. Ini dua bait terakhir ini satu kesatuan. Dan jadilah orang itu tidak tahu kalau dia adalah orang yang haziman. Orang yang tegas, namun tegasnya di sini adalah tegas yang berlebihan. Ini tegas dalam artian tidak mau mendengar pendapat orang. Gini ya gini. Maka orang yang semacam ini tidak mau dengar nasihat dan saran orang. Maka jadilah dia orang yang tidak tahu apakah kudamuhu di depannya itu kebaikan untuknya ataukah belakangnya. Karena orang itu ngasih saran 1, 2, 3 kali. Setelah itu kok enggak pernah digubris, sudah orang enggak akan ngasih saran. Apa yang terjadi? Dia enggak tahu di depan itu ada kebaikan ataukah tidak. Amwara'uhu ataukah di belakangnya. Idzal mar'u lam yakhtar shadiqan li nafsihi. Maka jika orang itu tidak mau punya kawan untuk dirinya yang dia dengar sarannya. Pokoknya saya begini. Tidak mau kemudian ya, saran saya, pendapat saya adalah yang terbaik. Ide saya yanglah paling cemerlang. Ya, semua usulan itu tidak manfaat, tidak bermutu. Maka siapa orang yang dia tidak mau memiliki kawan untuk dirinya. Maka akhirnya dia tidak tahu depan dan belakang mana yang manfaat dan tidak. Maka fanadi bihi, teriakilah dia. Finasi di tengah-tengah banyak orang, hada jazauhu, ini loh balasan untukmu. Karena kamu tidak mau dengar saran orang, maka kamu bingung apakah di depan langkah saya ini kebaikan ataukah tidak. Masih kata Ibnu Al-Qayyim rahimallahu taala, beliau katakan wahadus sakha, dan definisi dermawan adalah badlu ma yahtaju ilaihi indal hajah. Adalah berbagi sesuatu yang dibutuhkan oleh orang lain indal haja ketika itu dibutuhkan. Itu definisi dermawan. Ditambah wa ayyusila dzalika ila mustahiqihi. Dia antarkan hal itu kepada orang yang berhak menerimanya bi qadril taqah, semaksimal kemampuan. Nah, itu definisi yang tepat kata Ibnu Al-Qayyim untuk yang namanya dermawan. Dan bukalah definisi dermawan perkataan sebagian orang yang naqasa ilmuhu, yang tidak sempurna ilmunya, mengatakan bahasanya definisi dermawan adalah memberikan semua yang ada. Badzul mawujud, semua yang ada diberikan kepada, dibagikan, dikeluarkan. Seandainya dermawan itu sebagaimana dikatakan oleh orang tersebut, maka hilang nama boros dan tabdzir. Kan orang yang boros itu apa? Badzul mawjud, semua yang ada belanjakan sampai habis-habis baru diem. Padahal boros itu tercela. Sehingga definisi derma dengan badzul mawjud jelas enggak pas. Dan terdapat dalam Quran celaan untuk dua hal ini. Dan terdapat dalam hadis larangan dua hal ini. Padahal, sehingga definisi tadi definisi yang tidak benar. Dan jika dermawan itu terpuji, maka siapa yang berada pada definisi tersebut, dialah orang yang disebut kariman, orang yang dermawan. Wa kana lil hamdi mustaujiban, dan dia adalah orang yang berhak untuk dapat pujian. Dan siapa yang kurang dari definisi dermawan, nah itulah yang disebut bakhilan. Wa kana lidzami mustaujiban, dan dia adalah orang yang berhak untuk mendapatkan celaan. Dan dermawan itu ada dua macam. Dermawan yang paling hebat, paling top, itu dermawan berkenaan dengan harta orang lain biar tetap di tangan orang lain. tidak minat dengan tidak berharap bantuan orang lain. Itu dermawan yang paling top. Sakhauka amma biyadi ghairika. Anda dermawan dengan harta yang ada pada orang lain, tidak berharap bantuan orang lain, belas kasihan orang lain. Ini juga disebut, dinilai sebagai bentuk kedermawanan. Dan yang kedua adalah kedermawanan Anda dengan membagikan apa yang ada di tangan Anda. Oleh karena itu, boleh jadi seorang itu manusia paling dermawan, namun dia tidak pernah memberikan apapun pada manusia. Kenapa? Li'anau sakha amma fi aidihim. Karena dia dermawan dengan harta manusia, tidak berharap, tidak kepencut, tidak mengangan-angankan. Berharap pun tidak, apalagi minta-minta. Dan ini adalah makna perkataan sebagian ulama yang mengatakan dermawan itu antakuna bimalika mutabari'an wa an mali ghairika mutawari'an. Yang namanya dermawan itu adalah Anda mutabari'an, suka berbagi dengan hartamu, wa an mali ghairika mutawari'an, dan hati-hati dengan harta orang lain dan tidak minat dengan harta orang lain. Itu dermawan. Sekian perkataan Ibnul Qayyim di Al-Wabil As-Sayyib. Kemudian kita kembali ke matan. Kembali kepada perkataan Ibnul Qayyim rahimallahu taala tentang sebab bahagia. Wa min hadi antara sebab bahagia adalah berani. Seorang pemberani adalah orang yang lapang dadanya. Wasi'il biton, ya, lapang biton bimanal hal, lapang hatinya. Mutasi'ul qalbi, ya, luas hatinya. Orang yang penakut, manusia yang paling sempit dadanya, paling terkungkung hatinya. Tidak ada gembira baginya dan tidak ada kesenangan baginya. Tidak ada kelezatan, tidak ada kenikmatan. Kecuali kenikmatan sejenis yang dirasakan oleh binatang ternak. Adapun bahagia rohani, lezat rohani, nikmat rohani, bahagia rohani, maka itu tidak didapatkan oleh semua pengecut dan penakut. Kama huwa muharramun, sebagaimana tercegah dan tidak didapatkan oleh semua orang yang pelit. Yang tidak didapatkan oleh orang yang berpaling dari Allah, orang yang lalai untuk mengingat Allah, orang yang tidak mengenal Allah, tidak mengenal nama dan sifat Allah, tidak mengenal agama Allah. Demikian juga tidak didapatkan oleh orang yang menggantungkan hatinya dengan selain Allah. Wa inna hadzan na'imah, dasunya nikmat rohani, bahagia rohani, itu nanti di alam kubur akan menjadi taman dan surga. Sedangkan sempitnya hati dan terkungkungnya hati nanti di alam kubur akan berubah menjadi azab, siksaan dan penjara. Maka keadaan seorang hamba di alam kubur itu sebagaimana keadaan hati yang ada dalam dada. Jika hatinya adalah hati yang penuh nikmat, penuh dengan kenikmatan hati, insya Allah kuburnya penuh dengan nikmat. Namun jika hatinya adalah hati yang tersiksa, dengan sebab-sebab tersiksanya hati, maka di alam kubur pun dia akan tersiksa. Sijinan wantilakan, di penjara ataukah bebas dari penjara. Dan yang dimaksud dengan lapangnya hati adalah lapangan hati yang menjadi karakter, bukan lapangnya hati yang bersifat situasional dan kondisional. Maka lapang hati itu ada dua macam. Bahagia hati itu ada dua macam. Ada bahagia gembira hati yang merupakan karakter hatinya. Dan ada bahagia hati, gembira hati yang karena situasional. Karena kondisional. Baru saja gajian, nah, maka gembira hatinya. Ini gembira hati yang bersifat kondisional, situasional. Bukan gembira hati yang itu jadi karakter. Gembira hati yang jadi karakter, dia punya duit, enggak punya duit, dia selalu gembira. Hatinya gembira. Maka ini gembiranya hati, gembira rohani, bahagia rohani, yang itu jadi mental dan karakter. Namun, kalau gembira karena tanggal muda, karena punya duit, baru saja gajian, kemudian habis duitnya, kemudian kembali susah. Nah, ini maka gembira hatinya adalah situasional dan kondisional. Dan bukan itu yang dibahas. Semua yang dibahas di sini adalah sebab-sebab gembiranya hati, bahagianya hati, yang itu jadi mental dan karakter hati. Maka tidaklah teranggap kelapangan hati li'aridin karena satu sebab tertentu, situasional dan kondisional. Tidak pula tidaklah teranggap sempitnya dada karena satu sebab tertentu. Orang dapat musibah sempit dadanya, maka itu kondisional. Itu kondisional. Bukan sempit dada yang jadi karakter dan sifat. Karena yang namanya situasi kondisional akan hilang dengan hilang sebab-sebabnya. Wa inna mamu awal menjadi tolak ukur adalah sifat, karakter dan mentalitas yang ada pada hati. Yang kemudian karakter tersebut menyebabkan lapangnya hati atau terpenjaranya hati atau tertahannya hati. Ini yang jadi mizan, ini yang jadi tolak ukur dan parameter. Wallahul musta'an. Ya, maka di sini Ibnul Qayyim mengatakan di antara sebab lapangnya hati adalah pemberani. Orang yang pemberani adalah orang yang lapang dadanya. Siapa itu pemberani? Dia adalah orang yang berani mengorbankan dirinya, rohnya, sakhiyatan dengan penuh kelapangan, dengan penuh kedermawanan di jalan Allah Subhanahu wa taala. Falidzalika, oleh karena itu dia pun berkorban harta, dan dia adalah orang yang lapang dadanya dan orang yang dicintai oleh Allah, dan dia adalah orang yang luas bitonan sabarnya atau hatinya. Biton man asalnya adalah ikat pinggang, lil kotab untuk pelana, hisab pengikat, kotab pelana unta. Dan orang Arab jika ingin ayasifal mar'a bisiddah, jika ingin mensifati sesuatu sebagai satu hal yang sulit, maka orang Arab mengatakan iltaqat halaqatal biton, maka bertemu dua lingkaran bitonnya, artinya hizamul qatabi, yaitu tali. Tentu tali itu ada dua ujungnya yang itu nanti diikatkan. Nah, bertemu dua tali tersebut. Di catatan kaki Ibnu Mangdur mengatakan biton mana asalnya adalah hizamul rahli, adalah pengikat pelana unta, wa qatab pelana unta. Wakil ada yang mengatakan biton untuk unta itu seperti hizam untuk kuda zamannya abtinah atau butun. Ya, wasil biton mutasil qalbi, orang yang lapang luas hatinya, lapang bal hatinya. Wal juban, sedangkan penakut orang yang sempit jiwanya. Juban adalah orang yang paling sempit dadanya. Sebagaimana kata kami katakan, karena dia adalah orang yang menyelisihi fitrah yang sehat dan akal yang normal, dan dia juga menyelisih perintah syariat. Makmur dia diperintahkan untuk berbagi dan berinfak. Khalafa dzalika khuluquhu, maka akhlaknya menyelisih hal tersebut, yaitu penakutnya, bakhilnya, mencegah dari itu semua. Idzan, jika demikian, maka dia di antara pilihan mengikuti bakhilnya ataukah tahammulul itab domirihi, dia menanggung celaan hatinya dan celaan manusia kepadanya. Oleh karena itu maka dia adalah manusia yang paling sempit dadanya, paling terbelenggu hatinya, tidak ada senang baginya, wala surah, tidak ada bahagia untuknya. Wa yuhawilu, dia berupaya untuk lari dari manusia. Dia masih orang yang pelit, berpaling dari orang-orang yang punya hajat. Tujuannya supaya dia tidak perlu menjulurkan bantuan kepada manusia. Dan dia berupaya untuk menyembunyikan berbagai nikmat yang dia miliki. La ladzatallahu ila lahadzatal bahimil bahmi. Maka tidak ada kenikmatan bagi orang yang pelit ini kecuali kenikmatan hewan, al-bahmi yang tidak bisa ngomong. Dan tidak ada kenikmatan kecuali sejenis kenikmatan yang dirasakan oleh binatang. Gimana binatang itu mendapatkan kenikmatan dengan makan, minum, dan hubungan biologis. Kal hayawanat, maka dirinya sama persis sebagaimana hewan. Adapun apakah dia bisa merasakan kelezatan kenikmatan karena berbagi, karena memberi, karena menunaikan kebutuhan manusia, karena berbuat baik kepada orang yang membutuhkan? Jawabannya tidak, dia dapatkan. Dan itu kenikmatan manusia yang betul-betul manusia. Kalau manusia itu cuma merasakan nikmat ketika makan, minum, dan kawin, maka itu sama dengan kenikmatan sapi dan kambing. Kenikmatan manusia lebih dari itu. Makan dia nikmat, minum nikmat, berbagi dia juga merasakan kenikmatan. Peduli dia juga merasakan kelezatan. Nah, itu baru manusia yang utuh manusia. Hada yajitu fi'al insan ladzatan. Manusia yang betul-betul manusia akan merasakan kenikmatan karena hal-hal ini, karena berinfak, karena peduli, karena membantu. Maka orang yang Allah berikan padanya harta yang saleh, harta yang berlimpah, dan dia orang yang saleh. Naam, al-mal al-saleh lirajul saleh. Nabi katakan sebaik-baik harta, itu bukan naam berarti, komanya keliru. Ni'mal malu saleh lirajul saleh, itu bunyi hadis Nabi riwayat Imam Ahmad. Ni'mal malu saleh lirajul saleh, sebaik-baik harta manakala di tangan orang yang saleh. Maka ketika seorang itu diberi harta yang saleh, harta yang halal dan thayyib, kemudian dia habiskan, dia belanjakan untuk mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa taala, maka manusia yang normal manusia, yang sempurna kemanusiaannya, dia akan dapatkan karena hal tersebut kelezatan. Kelezatan hati, bahagia, wansirahan li sadri, dan lapangnya dada. Oleh karena itu maka bahagianya rohani, kenikmatan rohani, ladzat rohani dan nikmat rohani, ibtihaj bahagianya rohani itu tercegah, tidak didapatkan oleh setiap orang yang penakut. Li anna hadhil ma'ani la tahsul ila hina yabdul. Karena hal-hal ini, kenikmatan rohani, kelezatan rohani tidak akan terwujud kecuali ketika orang itu berbagi. Wa hina yufarij, ketika dia menghilangkan kesusahan orang lain. Ketika dia yu'ti, ketika dia memberi. Ketika dia yuhsin, berbuat baik kepada orang lain. Sebagaimana bahagia rohani itu tidak didapatkan setiap orang yang pelit, setiap orang yang berpaling dari Allah Ta'ala, setiap orang yang lalai untuk mengingat Allah, setiap orang yang bodoh tidak mengenal Allah, nama dan sifatnya. Dan dia adalah orang yang tidak mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahasanya Allah lah zat yang memberi dan zat yang mencegah nikmat. Dialah yang memberikan nikmat. Wal mutafadil, dialah yang memberikan anugerah. Dialah yang memberikan rezeki. Dan jika dia Allah berkehendak, maka dia akan tahan rezekinya. Bukan hanya itu, Allah akan hilangkan hartanya. Maka orang yang pelit tidak mengenal Allah dari sisi ini. Demikian juga orang yang pelit, dia tidak mengenal nama dan sifat Allah Subhanahu wa Ta'ala, tidak mengenal agama Allah. Karena agama ini, yaitu Islam, memerintahkan orang untuk berbuat baik kepada manusia. Innallah katabal ihsana ala kulli syai. Allah wajibkan orang untuk berbuat baik kepada segala sesuatu, kepada hewan, kepada manusia. Islam memerintahkan untuk rahmah, untuk punya belas kasihan, punya iba. Arhama yarhamuhumur rahman. Irhamu man fil ardi yarhamkum man fis sama. Hanya orang-orang yang punya iba yang besar, yang disayangi oleh Allah zat yang maha penyayang. Maka adalah kalian punya iba dan belas kasihan kepada semua makhluk di muka bumi. Bukan hanya manusia, hewan juga termasuk di dalamnya. Dia yang ada di atas sana akan iba dan kasihan dan belas kasihan kepada kalian. Maka Islam mengajarkan rahmah, mengajarkan umatnya agar punya iba, punya belas kasihan, punya syafaqah, punya kasih sayang. Muta'alikul qalbi bighairi mashghulun bighairihi. Maka orang yang pelit, dia sibuk dengan hatinya dengan yang lain. Tersibukkan dia dengan yang lain. Daiman ima bimali dzatihi au bi amsalihi min zuma'ili al-bukhala. Daiman selalu ima boleh jadi dengan harta dia sendiri atau dengan orang-orang yang semisal dengan dirinya berupa kawan-kawan yang pelit. Atau dia bergantung dengan yang lain, mencari dari mereka keberkahan pada hartanya, supaya mereka memberikan keberkahan pada hartanya. Wa inna hadin na'im, dan sunya kenikmatan rohani ini, kegembiraan rohani ini, yasiru fil qabri riyadan wal jannatan. Itu jika dimiliki oleh seorang manusia ketika di dunia, maka itu akan berubah menjadi taman dan surga di alam kubur. Oleh karena itu berkatalah orang yang berkata sebagaimana yang pernah kalian dengar, tidaklah seorang manusia itu akan masuk dalam surga akhirat kecuali setelah dia masuk surga dunia. Idza dakhala jannata dunya, jika seorang itu masuk surga dunia, maka dia akan mendapatkan bahagia rohani. Wa hadhil fursah, dan kesempatan ini. Wa na'imul qalbi, dan kenikmatan hati. Hadhil ma'ani, hal-hal ini akan berubah menjadi riyadin wa jannatin, akan menjadi taman dan surga. Dan alam kubur itu boleh jadi salah satu taman surga atau salah satu jurang neraka. Wa dzalika dhaik, dan kesempitan yang dialami oleh orang yang pelit, demikian juga oleh orang yang penakut, kesempitan dan tertahannya hati ini, terpenjaranya hati ini, akan yang qalibu berubah di alam kubur menjadi azab dan penjara. Karena orang yang pelit ini, dia telah pelit dengan hak Allah Subhanahu wa taala, dia tidak tunaikan hak Allah yang Allah letakkan pada hartanya. Alladzi ja'alahu fi yadi haula'il ibad, yang Allah jadikan di tangan mereka-mereka. Ingat, harta itu adalah hartanya Allah yang Allah letakkan di tangan sebagian hamba-hambanya supaya sebagian manusia berbuat baik kepada manusia yang lain dengan harta milik Allah tersebut untuk diberikan dan dibagikan kepada juga hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah letakkan pada harta ini haqqan wajiban laziman, satu kewajiban yang harus ditunaikan, bahkan salah satu rukun Islam yaitu zakat. Dan Allah jadikan pada harta kewajiban yang lain. Wayabkhulu bi kulli dzalika, maka orang yang pelit, pelit dengan itu semua. Maka itu semua, kesempitan hatinya itu akan berubah menjadi siksaan dan penjara. Oleh karena itu keadaan seorang hamba di alam kubur itu sebagaimana keadaan hatinya yang ada di dalam dadanya. Maka hendaklah masing-masing orang melihat apakah dia mendapatkan hatinya adalah hati yang lapang, apakah sehingga dia hidup dalam penuh kenikmatan dan bahagia meskipun duitnya pas-pasan. Kenapa? Karena hatinya penuh dengan kelapangan. Dan tengoklah hati masing-masing, apakah hatinya adalah hati yang sempit. Maka dia pun berada dalam penjara, dia berada dalam hasratin, dia berada dalam penyesalan, dia berada dalam kesiksaan. Ya, meskipun dia berlimpah harta, ketika hatinya adalah hati yang tersiksa. Na'iman wa adaban, sejenan wa intilaqan, maka hati itu ada yang berada dalam kenikmatan dan ada yang dalam siksaan, ada yang dalam penjara dan ada dalam kebebasan. At-taufik biyadillah, dan taufik untuk mendapatkan segala kebaikan ada di tangan Allah Subhanahu wa taala. Ya, demikian yang kita baca, kita bahas sebatan malam hari ini. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi washabihi wasallam. Barudak wa na'anil hamdulillahi rabbil alamin. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.